ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin masih pada bab sabr hadis-hadis yang memerintahkan kesabaran kepada seorang muslim yaitu hadis ke-51 disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di athara wa umurun tubkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allaha alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada setelah aku mati kelak atharah, dan muncul perkara, banyak perkara yang kalian ingkari, kalian lihat sebagai kemungkaran. Tanya para sahabat, wahai Rasulullah, ketika masa itu kami jumpai, apa yang kau perintahkan kepada kami? Jawab Rasulullah, kalian tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, adapun yang milik kalian, kalian minta kepada Allah. Wal atharah al-infiradu bisyai amman lahu fihi haq. Adapun al-atharah yang disebutkan dalam hadis, satakunu ba'di atharah, akan muncul, akan ada atharah setelahku nanti. Ditafsirkan oleh Imam Nawawi, al-atharah adalah menyendiri dalam merasakan sesuatu, ingin hanya dia sendiri yang mendapati sesuatu itu, bahkan karenanya orang yang berhak mendapatkan sesuatu itu diabaikan. Karenanya orang yang justru berhak mendapatkan sesuatu itu diabaikan atau didolimi. Yang penting dirinya mendapati sesuatu tersebut. Hadis yang berikutnya semakna dengan hadis Ibn Mas'ud, yaitu wa Nabi Yahya Usaid Ibn Hudair radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulana. فقال إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. Dari Abu Yahya Usaid ibn Hudair, seorang dari Ansar, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, tidakkah engkau menggunakan jasaku? Yaitu dia minta untuk diberi jabatan atau kekuasaan sebagaimana engkau pilih fulan dan fulan sebagai menteri, sebagai gubernur di masa itu. Fala, jawab Rasulullah, kalian akan mendapati setelahku nanti atharah tadi. Orang-orang yang kalian dapati mementingkan keperluan pribadinya dan melupakan orang-orang yang justru berhak untuk mendapatkan kepentingan tersebut. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka melihat itu, sabarlah kalian sampai kalian temui aku di telaga yang dijanjikan oleh Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, Usaid bin Dhammil Hamzah, nama sahabat yang meriwayatkan ini, Usaid dengan dhammahnya Hamzah, Usaid, wa Hudair biha'in muhmalah madmumah wa dhadin mu'jamah maftuhah. Ayahnya Hudair dengan ha', Hudair dengan dhad fathah, Hudair, Usaid ibnu Hudair Abu Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dua hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam babus sabr, bab tentang perintah untuk sabar, karena memang keduanya menganjurkan dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berakhlak mulia, memiliki akhlak yang sangat tinggi, yaitu kesabaran dalam menghadapi situasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang pertama, hadis Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa satu nubadi atharah akan muncul, akan ada dan akan kalian lihat setelah aku mati kelak, atharah. Atharah seperti tadi ditafsirkan oleh Imam Nawawi, orang yang mementingkan kepentingan pribadinya, mementingkan apa yang ia inginkan, bahkan untuk itu ia lupakan, tidak jarang ia zalimi orang yang justru berhak mendapatkan sesuatu itu. Kabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan alamatun nubuwwah, salah satu bukti dari kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kabarkan sesuatu yang belum terjadi. Beliau kabarkan kepada umatnya sesuatu yang akan terjadi kelak sepeninggal beliau, bahwa akan ada atharah. Dan yang beliau maksud di dalam hadis ini adalah munculnya para penguasa kaum muslimin, para pemimpin yang mementingkan pribadi mereka, mementingkan hanya urusan mereka sendiri, dan menggunakan harta kaum muslimin demi kepentingan mereka, dan mereka lupakan rakyat, mereka zalimi rakyat, dalam hal ini kaum muslimin, di mana harta itu mereka gunakan dan mereka belanjakan hanya untuk kekenyangan pribadi mereka. Inilah yang Rasulullah sebut satakunu ba'di atharah, akan ada muncul nanti di akhir zaman atharah, para penguasa yang sedemikian rupa. Ini seperti tadi, alamatun nubuwwah, tanda-tanda kenabian beliau. Karena belum ada di masa beliau, namun akan datang. Dan ini gaib di masa itu. Ini menunjukkan tentang kejujuran atau kebenaran kenabian Rasulullah SAW, karena demikian yang terjadi. Benar apa yang beliau sabdakan, terjadi, muncul, dan ada para penguasa, para pemimpin yang mementingkan keperluan pribadinya, para pemimpin yang memakan harta rakyat, entah itu dengan nama korupsi, entah itu dengan nama nepotisme atau yang lain. Yang jelas dia korbankan hak-hak kaum muslimin yang semestinya itu milik mereka, harta lebih berhak untuk diperoleh bagi kaum muslimin, justru harta itu dimakan dan diambil oleh mereka. Kedzaliman ini dari para pemimpin ditanggapi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Kalau kami, para sahabat beliau, menjumpai masa itu, kalau seandainya kami berada di situasi zaman yang seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Dan ini menunjukkan iman para sahabat, menunjukkan kepada kita betapa mereka mementingkan agamanya. Karena mereka khawatir kalau-kalau Rasulullah meninggal dan mereka menjumpai masa itu, sementara mereka gak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka sikapi menghadapi itu semua. Maka mereka pentingkan, mereka ingin tahu bimbingan, mereka ingin tahu pedoman dari Rasulullah SAW bagi umat beliau ketika menghadapi itu. Maka mereka tanyakan, "Fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami mendapati masa itu? "Fama ta'muruna?" Rasulullah SAW jawab kepada mereka, "Tu'addunal haq alladhi 'alaikum." Kalian menunaikan kewajiban-kewajiban kalian. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umat beliau agar tetap menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim, menunaikan hak mereka sebagai seorang rakyat, sebagai seorang bawahan, seorang yang dipimpin oleh penguasanya, oleh pemerintahnya. Tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk menunaikan kewajibannya kepada penguasanya, yaitu selalu taat dan patuh kepadanya. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis lain, hadis Irbad Ibnu Sariyah, "Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah." Wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, dan aku wasiatkan pula kepada kalian untuk selalu taat, selalu patuh kepada pemimpin-pemimpin kalian, penguasa kalian. Dan sekaligus Rasulullah larang mereka, umat beliau, untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban mereka untuk patuh dan taat kepada penguasanya. Dilarang untuk melakukan tindakan atau perbuatan atau sikap atau pernyataan yang bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Sebelum sebagai seorang rakyat biasa, dia sebagai seorang muslim umat Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dilarang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dari Allah, kewajiban dari Rasulnya untuk mentaati dan menghormati penguasanya. Oleh sebab itu di dalam hadis yang kedua tadi, hadis Usaid ibn Hudair, Rasulullah sebutkan, "Fasbiru," sabarlah kalian menghadapi kezaliman pemimpin-pemimpin kalian, menghadapi kekejaman mereka, menghadapi pemimpin yang seperti Rasulullah sebutkan kriterianya, pemimpin-pemimpin yang mementingkan urusan pribadinya dan melupakan nasib atau kepentingan bawahannya, kepentingan rakyatnya. Menghadapi itu Rasulullah perintahkan untuk sabar. Fasbiru, sabarlah kalian. Oleh sebab itu oleh Imam Nawawi hadis dimasukkan dalam bab as-sabr, karena Rasulullah perintahkan ketika menghadapi itu untuk bersabar dengan tetap memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada penguasa tersebut. "Wa tas'alunallaha alladzi lakum Dan Rasulullah sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, dan kalian minta kepada Allah yang menjadi hak kalian, yang menjadi hak kalian dan tidak kalian dapat, yang menjadi hak kalian yang dirampas dari kalian, yang menjadi hak kalian dan diambil paksa dari kalian, yang menjadi hak kalian dan kalian dizalimi. Apa yang harus kalian lakukan? Bimbingan Rasulullah, kalian minta kepada Allah. Berdoalah kalian agar Allah mengembalikan atau memberikan milik kalian itu kepada kalian kembali. Di dalam hadis ini terdapat hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, bahwa dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini tersirat makna bahwa seorang muslim ketika menghadapi afarah semacam itu, menghadapi penguasanya yang zalim, penguasanya yang rakus terhadap harta, dia meminta kepada Allah, berarti ada makna dia berharap kebaikan untuk penguasanya, agar Allah berikan hidayah kepada mereka, agar Allah berikan taufik kepada mereka, lalu mereka bertaubat dan tidak kembali merampas atau mengambil hak-hak kaum muslimin, atau yang telah mereka ambil mereka kembalikan kepada yang berhak untuk memilikinya. Jadi menghadapi penguasa yang sedemikian rupa, Rasulullah ajarkan secara tersirat dalam hadis Ibnu Mas'ud ini, untuk pemimpin itu justru didoakan kebaikan, hidayah, agar mereka bertobat, agar mereka takut kepada Allah, agar mereka insaf dan mau mementingkan kepentingan kaum muslimin. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada umat beliau tentang pentingnya kesabaran, karena memang kesabaran ini merupakan perintah Allah kepada para nabi, khususnya ulul azm minar rusul, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan sabarlah kamu sebagaimana para ulul azmi minar rusul bersabar, sebagaimana Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menghadapi umatnya. Mereka bersabar. Jadikan mereka suri teladan kamu untuk juga bersabar. Fasbir wama sabruka illa billah, dan sabarlah kamu, kata Allah, karena kesabaran itu hanya kamu harapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran ini pula ciri orang-orang yang beriman, ciri dan sifat istimewa umat Rasulullah SAW yang benar-benar mengikuti beliau, di mana dalam surat Al-Asr Allah sebutkan hal itu, alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan terhadap al-haq dan saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Memang mudah di lisan sabar, sober, namun cukup berat dalam pelaksanaannya. Bagaimana tidak, hak yang milik kita dirampas, hak yang milik kita diambil paksa, seharusnya itu sampai kepada kita, namun karena diambil oleh para penguasa itu sehingga tidak kita dapati. Bagaimana tidak, orang banting tulang peras keringat, tetapi yang hidup mewah, yang hidup berleha-leha, foya-foya, mereka yang di sana memang berat untuk melaksanakan perintah ini, tetapi itulah sifat dan ciri orang yang beriman. Dan ini perintah Rasulullah, bukan sekedar wacana politik, bukan kemudian sikap sementara dalam menghadapi pergolakan yang terjadi di dunia, namun jauh lebih mulia dari itu, ini adalah ajaran Rasulullah, ini sunnah yang beliau perintahkan kepada umat beliau. Sebagaimana dalam hadis yang kedua, hadis Usaid bin Hudair, ketika seorang Ansar meminta kepada Rasulullah untuk diberi pangkat, untuk diberi jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada mereka, satalkauna ba'di athar, akan ada seperti tadi Ibnu Mas'ud muncul di hadapan kalian para penguasa yang mementingkan pribadinya, memakan uang rakyat. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud, sabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku kelak telaga yang dijanjikan oleh Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini mengajarkan kepada umat beliau bahwa mereka diperintahkan sabar, dan balasan kesabaran mereka kalau memang mereka jujur bersabar adalah mendapat kenikmatan dari Allah, meminum air dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sebutkan man syariba yadma abada, yang minum dari telaga itu dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Sabar kalian sampai menemui aku kelak di telaga, di akhirat tentunya. Berarti hadis ini memerintahkan sabar sampai ajal menjemput kita. Kalau ditanya, ya sampai kapan sabar? Ya sampai mati. Sampai seorang muslim menemui Rasulullah SAW di telaganya, di akhirat. Tentu telaga itu akan diberikan oleh Allah SWT, dan umat beliau bertemu dengan beliau setelah kiamat kelak. Maka perintah untuk sabar ini perintah yang kekal abadi selama-lamanya, sampai mati seorang muslim diperintahkan untuk bersabar. Nah, di dalam dua hadis ini terdapat banyak pelajaran bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin, kalau mereka jujur mau beriman dan melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan selamat dari kejahatan fitnah dunia. Sebagaimana di dalam hadis Tabrani bahwa Jibril turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril katakan kepada Rasulullah, "Ai Muhammad, inna ummataka muftatanatun min ba'di." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu terfitnah nanti setelah engkau mati. Tanya Rasulullah kepada Jibril, "Kaifa yakunu dhalik?" Bagaimana itu terjadi wahai Jibril? Jibril tentu tahu dari Allah SWT. Jawab Jibril kepada Rasulullah, ya'khudul umara amwalal muslimin, ketika para penguasa mengambil harta kaum muslimin, fayutalibuna amwalahum fayuftanun, ketika diambil harta itu, tentu kaum muslimin yang tidak menjalankan perintah Rasulullah menuntut haknya. Mereka ingin ambil kembali yang diambil oleh para penguasanya. dan di situ mereka terfitnah, terjadi fitnah, terjadi kejahatan, terjadi pertumpahan darah, terjadi kekacauan, terjadi pembunuhan, alhasil kejelekan yang menimpa kaum muslimin ketika mereka menuntut hak yang diambil oleh penguasanya. Wa yatba'ul qurra'al umara fayuftanun. Adapun para qurra, para pembaca Quran yang tidak memahami makna dan ajaran-ajaran Quran, mereka justru mengikuti para penguasa itu, justru cenderung membenarkan perilaku dan perbuatan penguasa itu, dan mereka pun terfitnah karena mengambil atau membenarkan harta haram yang diambil oleh penguasa. Penguasanya terfitnah, yang mengambil atau menuntut hak yang diambil darinya terfitnah, para pembaca Quran yang membenarkan itu juga terfitnah. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, kaifa yakunu man najja minhum, lalu bagaimana yang selamat dari mereka wahai Jibril, dari umatku itu yang selamat yang bagaimana ketika keadaan seperti itu? Jawab Jibril kepada Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin diambil hartanya, dirampas, mereka kata Jibril meminta kepada Allah apa yang menjadi milik mereka. Kalau itu diterima oleh mereka, mereka bersyukur kepada Allah karena itu haknya. Kalau tidak mereka dapati apa yang menjadi hak mereka, mereka serahkan itu kepada Allah. Mereka serahkan itu kepada Allah. Seperti tadi, ini makna tersirat perintah untuk mendoakan baik kepada penguasa. Meminta kepada Allah artinya agar penguasa itu diberi hidayah, diberi kebaikan, tidak lagi memakan harta kaum muslimin, tidak lagi korupsi, tidak lagi melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, namun justru mementingkan dan peduli terhadap nasib umatnya, nasib rakyatnya. Itu yang selamat, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jalankan perintah Rasul ini, seperti Jibril sampaikan kepada Rasulullah, terfitnah mereka. Dan itulah yang terjadi. Chaos di sana sini, pertikaian, pertumpahan darah, tidak jarang nyawa melayang tiada arti. Kalau dilihat ujung-ujungnya 99% sebabnya uang, harta. Coba lihat berita, koran, televisi, terjadi bentrok di sana, pembunuhan di sini. Apa yang mereka tuntut? Harta duniawi. Tanahnya dirampas, rumahnya disegel, itunya dipaksa, diambil paksa, yang jadi milik dia, dan mereka menuntut hak yang diambil paksa dari mereka. Itulah yang Rasulullah ingatkan di dalam hadis Ibn Mas'ud dan hadis Usaid Ibn Hudair. Akan ada memang seperti itu, tetapi itu gak penting. Yang lebih penting adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapati itu. Apa yang harus dia lakukan? Bimbingan Rasulullah SAW, dan para sahabat bertanya kepada Rasul, "Fama ta'muruna?" Kalau-kalau kami mendapati masa itu, apa yang kau ajarkan kepada kami, apa yang harus kami lakukan? Betapa para sahabat Rasul SAW mementingkan agamanya, agar mereka tidak bertindak sesuatu yang ternyata tidak dibenarkan dalam syariat Allah, agar mereka tidak melakukan sesuatu yang justru merugikan mereka sendiri, merugikan agamanya sebelum merugikan kehidupan dunianya. Oleh sebab itu disebutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Kalau kamu dapati seseorang berdoa kebaikan untuk penguasanya, maka dialah orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aita rajul yad'u ala dza sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Tapi kalau kalian dapati seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasanya, ketahui dia itu orang yang sedang disetir oleh hawa nafsunya. Lalu beliau bawakan riwayat dari Fudail bin Iyad rahimahullah yang menyatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah lama ja'altuha illa li sultan." Kalau saja Allah berikan kepadaku doa yang pasti terkabul, jaminan doaku pasti dikabulkan, doa itu tidak akan aku berikan untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk penguasa. Hanya untuk penguasa. Kata Imam Al-Barbahari, karena kebaikan penguasa berarti kebaikan bagi mereka, juga bagi kaum muslimin. Kalau merekanya soleh, merekanya baik, hidayah, yang merasakan kebaikan adalah kaum muslimin. Sebaliknya kalau mereka jelek, kalau mereka kejam, zalim, nah, yang merasakan kedzaliman dan kejelekan itu juga kaum muslimin. Maka apa artinya mereka didoakan kejelekan? Nah, kalau semakin jelek, yang merasakan kejelekan itu enggak ada lain kecuali kaum muslimin. Getahnya kembali kepada mereka. Apalagi itu kan ciri orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, bukan ciri ahlu sunnah yang mendoakan kejelekan kepada penguasanya. Sayang, sering kita dapati di media cetak, di tulisan-tulisan, atau di atas mimbar, baik itu khutbah Jumat atau ceramah-ceramah umum atau orang berbicara agama, yang sering kita dapati justru pembicaraan negatif tentang penguasa. Penguasa ini korupsi begini dan begitu. Oh, sekarang penguasa zalim, kaum muslimin dijadikan bulan-bulanan. Yang ada adalah celaan dan membongkar aib-aib serta kejelekan-kejelekan mereka. Bukan begitu ahlus sunnah. Bukan itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Fudail bin Iyad, seperti kata Imam Al-Barbahari, kalau orang membicarakan kebaikan, mendoakan kebaikan bagi penguasanya, dialah ahlus sunnah. Kalau orang mencela dan menjelek-jelekkan penguasanya, mendoakan kejelekan bagi mereka, dia orang yang sedang disetir oleh hawa nafsunya. Dalam hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil baiat para sahabat, dan itu berlaku kepada para penguasa, kata Ubadah ibn Shamit, salah seorang sahabat, "Bayana Rasulullah sallam ala sam'i wa tha'ah fil yusri wal usur wa fil manshati wal maqrah wa ala atharatin alaina." Kami dibaiat oleh Rasulullah sebagai pemimpin untuk selalu kami taat, kami patuh kepada penguasa itu, fil yusri wal usur, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan suka maupun duka, wa fil manshati wal makrah, baik dalam keadaan giat, semangat, ataupun dalam keadaan terpaksa. Kami dibaiat untuk selalu taat kepada penguasa. Wa ala atharatin alaina, ini tadi. Dan Rasulullah baiat kami untuk selalu tetap taat walaupun pemimpin-pemimpin kami itu mementingkan kepentingan pribadinya dan mendolimi atau melupakan kami, rakyatnya. Ini poin-poin baiat yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk selalu tetap memberikan kepatuhan, memberikan ketaatan dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, giat maupun terpaksa, dan dalam keadaan akhirat ini tadi, dalam keadaan para penguasa itu mementingkan kepentingan pribadinya dan melupakan rakyatnya, tetap beliau perintahkan untuk ditaati dan dipatuhi. Juga disebutkan di dalam ayat lain tentang perintah ini pula kepada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ciri orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, ciri orang-orang yang meninggalkan ajaran Rasul SAW adalah ketika mereka tidak lagi menghormati atau memuliakan penguasanya. Disebutkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW sebutkan, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin Allah di muka bumi ini, maka akan Allah hinakan dia. Wa man a'azza sultanallahi fil ard a'azzahullah. Namun siapa yang memuliakannya, dia pula akan dimuliakan oleh Allah di bumi ini. Balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Kalau ia melakukan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, memuliakan, dia pula akan dimuliakan oleh Allah. Kalau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, itu menghina mereka, dia pun akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perintah ketaatan ini dibetul oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama ahlu sunnah. Kalau orang bertanya, walaupun itu dalam perkara yang sebenarnya mereka zalim, walaupun dalam perkara yang sebenarnya mereka zalim, seperti dilarang mengajar, zalim, gak benar. Bagaimana orang ngajar gak boleh, menyampaikan al-haq gak boleh, mengajarkan ilmu, menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, kalau dilarang oleh penguasanya, fulan bin fulan gak boleh dakwah atau gak boleh ngajar, bagaimana? Wajib ketika itu mereka untuk ditaati. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka dilarang oleh penguasanya untuk berdakwah, seperti Imam Abul Hasan Ali Al-Barbahari rahimahullah dilarang untuk berdakwah karena fitnah terjadi di masa itu, dan beliau mentaatinya sehingga beliau lari bersembunyi di dalam hutan agar tidak didatangi oleh kaum muslimin karena beliau dilarang untuk berdakwah. Demikian pula Imam Abu Hanifah ketika dilarang oleh Al-Amir di masa itu, Khalifah, untuk berfatwa, beliau tahan diri, gak mau fatwa. Sampai ketika datang orang bertanya masalah hukum agama kepada beliau, beliau tanya kepada fulan, tanya kepada fulan yang lain, karena aku dilarang oleh imam untuk berbicara agama. Ditaati, walaupun dalam hukum asalnya itu gak benar, boleh mereka, mungkar orang bicara agama kok gak boleh. Tetapi yang dilihat oleh para ulama bukannya perkara itu sekedar mungkar, tetapi dampak yang akan muncul ketika ditanggar adalah fitnah, tidak ada lain. Akan dianggap bahwa ternyata ajarannya adalah bangkang kepada penguasa. Ternyata ajaran fulan berani melawan saya sebagai pemimpin, saya sebagai penguasa, berarti harus dihancurkan aliran tersebut, harus dilarang aliran tersebut. Bahkan lebih parah daripada itu sebatas keawaman mereka tentang agama akan dipukul rata. Bukan hanya orang-orang yang memang pemikirannya sesat berani melawan dan menentang penguasanya, namun umum setiap yang beratribut seperti itu, golongan yang seperti itu, mungkin bajunya sama, mungkin tampangnya sama, akan dipukul rata. Ini sama seperti itu, harus dibasmi, harus diperangi, harus ditangkap, harus dipenjara, harus dipukul rata. Sebatas keawaman mereka nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesat, mana yang benar. Sebatas tahu golongannya sama, suka pakai imamah. Usama ini berjenggot, itu juga berjenggot. Usama ini pakai, itu juga pakai sarung, berarti sama. Nggak tahu apa yang diisi otak masing-masing, berbeda. Tapi keawaman mereka nggak bisa memilah seperti itu. Ini dampak yang akan muncul kalau perintah-perintah itu tidak ditaati. Al-muhim, kalau kita amati kembali hadis Rasulullah SAW, beliau sangat menganjurkan kepada umat beliau untuk bersabar. Famada ta'muruna, bersabar. Hadis ini kalau kita lihat secara jujur membenahi banyak kesalahan kaum muslimin. Kalau saja dilihat secara jujur akan membenahi banyak kesalahan kaum muslimin. Perintah untuk sabar, satu wujud ketidaksabaran ketika orang koar-koar di mimbar, melampiaskan unek-uneknya, melampiaskan kejengkelan dan sakit hatinya selama ini, dilampiaskan di mimbar. Penguasa begini dan begitu, pemerintah begini dan pemerintah begitu, menunjukkan ketidaksabaran dia. Bagaimana bersabar orang yang koar-koar melampiaskan apa yang seharusnya dia pendam, seharusnya dia tahan. Perintah untuk sabar. Kedua, menunjukkan ketidaksabaran adalah orang-orang yang melakukan demonstrasi, demo, menuntut ini, menuntut itu. Bagaimana bisa dipadukan Rasulullah kalian untuk sabar wahai kaum muslimin? Beliau perintahkan umatnya ketika mendapati itu untuk bersabar, meminta doa kepada Allah agar pemimpinnya dibenahi, diberi hidayah. Kok kalian malah menuntut? Kok kalian malah demo? Lebih sangat disayangkan, lebih menyayat hati ketika kita dapati yang melakukan itu beratribut Islam. Wanita berjilbab ikut demo. Dari mana ajaran seperti ini? Siapa yang memerintahkan? Kalau kita jujur umat Rasulullah, kalau kita jujur kembali kepada ajaran Rasul, apa yang beliau ajarkan? Sahabat tanya, apa yang kau ajarkan kepada kami kalau kami mendapati masa itu? Apa jawab beliau? Tuntut hak kalian. Apa jawaban beliau? Demolah kalian. Apa jawaban beliau? Orasilah kalian. Lawanlah, tentang oleh kalian. Apa jawaban beliau? Sabar kalian. Sampai kapan? Sampai kalian mati, kalian jumpai aku di telaga kelak. Teori kita beriman kepada Allah, teori kita beriman kepada Rasul, kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sekedar teori semua orang bisa berkata, betapa mudahnya. Tetapi yang penting adalah kejujuran. Mana nilai-nilai kejujuran kita? Benar tidak kita taat kepada Allah dan Rasul? Perintah untuk sabar berat. Adakah orang-orang yang mau menjalankan perintah Rasulullah ini? Atau yang kita lihat justru sebaliknya? Nasallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan bahwa adat dan kebiasaan orang-orang kafir ditiru oleh kaum muslimin yang tidak mengerti ajaran Allah, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari mana asal muasal demo itu? Dari musyrikin, orang-orang kafir barat yang istinja saja enggak tahu, enggak paham bagaimana dia istinja setelah buang air. Najis. Mereka yang membuat itu, mereka yang merekayasa, mereka yang melakukan, ditiru oleh kaum muslimin yang jahil tentang agamanya. Kalau saja mereka mau berkada ajaran Rasulnya yang begitu mulia, bersabar. Perintah ini diamalkan oleh para sahabat beliau dan para tabi'in, para ulama setelahnya, seperti Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ma'ruf. Ketika beliau didatangi oleh para pemuda di masanya, para pemuda ini orang-orang yang tidak terima melihat kemungkaran banyak terjadi di masa itu, dan mereka minta kepada Hasan Al-Basri untuk mengizinkan mereka, memberi fatwa, rekomendasi kepada mereka untuk melawan dan keluar menentang penguasanya yang banyak melakukan kedzaliman dan kemungkaran. Apa kata Imam Hasan Al-Basri kepada mereka? Udkhulu buyutakum wa ghalliqu 'alaikumul al-abwab. Hendaknya kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. Jangan kalian lakukan sesuatu yang akan mendatangkan kerugian dan kerusakan, fitnah bagi kaum muslimin. Itu nasihat Imam Hasan Al-Basri kepada mereka. Demikian pula Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika para fuqaha Baghdad meminta rekomendasi dari beliau melawan Khalifah Al-Wathiq Billah Al-Abbasi waktu itu, khalifah yang memaksa umat untuk meyakini Quran itu makhluk, dan itu keyakinan kufur. Dipaksa itu dijadikan ideologi negara. Imam Ahmad yang hidup di masa itu menyarankan kepada para fuqaha untuk bersabar. Jangan kalian melakukan sesuatu yang mendatangkan pertumpahan darah, fitnah antara kaum muslimin dengan penguasanya. Tidak akan terjadi kecuali kerusakan, konflik yang diistilahkan konflik horizontal akan terjadi. Oleh sebab itu tidak dibenarkan oleh Imam Ahmad apa yang hendak mereka lakukan, menentang penguasa yang mereka anggap banyak melakukan kedzaliman dan kemungkaran. Sehingga alternatif terbaik, termulia, bahkan itu yang wajib karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sabar menghadapi itu semua. Sabar, berdoakan kebaikan bagi mereka agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Memang ajaran seperti ini mungkin dianggap asing karena memang yang di suarakan kepada umat selalu perkara yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Sehingga ajaran Rasulullah sendiri asing, tanpa aneh. Wah, dari mana seperti itu? Sudah lumrah, sudah dianggap benar kebatilan yang selama ini didengung-dengungkan. Justru yang melawan itulah yang dianggap bagus. Justru yang berani lantang itu yang dianggap baik. Seorang da'i yang pintar di atas mimbar, berani bicara dan melanjangi pemerintah, semakin dianggap alim. Seorang alim yang semakin berani menentang penguasanya teranggap sebagai mujahid. Semakin berani, semakin dia mujahid. membawa gelar jihad di jalan Allah, berani fulan. Dia ini yang ulama. Subhanallah, lihat bagaimana jungkir balik 180 derajat. Di mana ajaran Rasulullah, di mana kebatilan. Benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, sayati ala nasi zamanun sanawatun ta'at yusaddaku fiha al-kadib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. Qalu wa ma ar-ruwaybida ya Rasulullah? Qala as-safih yatakallamu fi amril 'amma. Akan datang masa kepada umat ini tahun-tahun penipuan, tahun yang banyak terlibat padanya. Di mana di tahun-tahun itu yang jujur didustakan, dianggap pendusta. Yang pendusta diajak dianggap jujur. Yang khianat dianggap amanat. Yang amanat dianggap khianat. Dan akan berbicara ketika itu ruwaibidha. Para sahabat bertanya, siapa itu ruwaibidha wahai Nabi? Kata beliau, orang bodoh berbicara tentang umumnya. Gak tahu ajaran Rasul, gak tahu ayat-ayat Quran, tapi berani bicara tentang urusan umat. Itulah yang terjadi. Yang ada justru dikondisikan umat untuk semakin benci kepada penguasanya, untuk menganggap yang berani melawan adalah mujahid dan ulama. Lalu dimanakan perintah Rasulullah untuk sabar? Kata mereka, oh itu menjalankan perintah Nabi afdalul jihad atau haqqin inda sultanin jair. Seafdal-afdalnya jihad menyampaikan kalimat hak di hadapan penguasa yang zalim. Berarti ini mujahid yang paling besar, mujahid yang paling berani, yang paling afdol. Bagaimana meletakkan hadis Rasul SAW? Nabi katakan jihad yang paling afdol itu mengatakan kalimat hak di hadapan pemimpin yang zalim. Artinya kata Imam Ibnu Jauz, kalaupun Anda tidak khawatir keselamatan diri Anda sendiri, Anda datangi. Dan seperti hadis Rasulullah SAW, empat mata, bukan di depan orang lain. Sampaikan, wahai imam, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, ini haram, ini dalilnya. Kalau-kalau nasihat itu tidak diterima oleh penguasa itu, dia sakit hati misalnya, atau tersinggung, marah, kamu dipegang, kamu disiksa, atau kamu dibunuh. Mati kamu karena itu. Orang gak tahu kenapa fulan mati. Tetapi kelak di akhirat akan bawa bendera afdhalul jihad. Karena Anda telah menyampaikan kalimat hak di hadapan pemimpin yang itu makna hadis. Sementara yang dilakukan sekarang ini oleh mereka tidak. Di mana mereka berani kor-kor? Berani menyampaikan itu di mana? Di mimbar. Penguasanya di mana? Di istana negara. Bagaimana diterapkan hadis Nabi kepada orang semacam ini? Pengecut. Kalau berani datangi, sampaikan. Kamu mati gak ada orang kenamu mati. Adapun bicara di depan orang banyak begini dan begitu, yang kamu bicarakan orangnya di mana? Al-Muhammad itu semua tidak sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah beliau untuk tetap sabar dan mentaati para penguasa. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.